Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd, alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita bimbingan dan taufik untuk bisa belajar ilmu agama. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu nafi' dan menunjukkan kita pada amal saleh dari ilmu tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullah, annal qur'ana ar-rabi'a mustamilun ala kulli ma yahtajul ibad ilaihi min umurid dunya wa umurid din wa minal ahwal al-zahira wal batinah. Kita ulangi poin yang keempat, bahwa Al-Quran mencakup terhadap seluruh apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah dari perkara dunia dan perkara agamanya dan dari apa yang mereka butuhkan dari keadaannya yang tampak ataupun yang tidak tampak. Karena itu Al-Quran menjadi sandaran, menjadi pegangan bagi kita, karena kita tidak akan tersesatkan dan kita tidak akan mendapatkan kekurangan. Dalam sebuah keterangan beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang lain, bahwa apa yang kita dapatkan dari manfaat dunia sekarang ini, dari ilmu-ilmunya, dari perangkat-perangkatnya yang nafi', itu tidak lepas dari bimbingan Al-Quran. Tidak lepas dari bimbingan Al-Quran. Karena itu di sini disebutkan Al-Quran itu mencakup kepada semua kebutuhan hamba dari perkara dunia, demikian perkara agamanya. Apa yang mereka butuhkan dengan keadaan yang zahir ataupun yang batin. Karena itu siapa yang berpaling dari Al-Quran, berarti dia menginginkan suatu yang ya tentunya tidak sempurna, tentunya tidak akan memberikan kecukupan padanya. Sebagai seorang muslim, yaitu orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, secara khusus kepada kitab Al-Quran, sebagai kitab Allah, dia pastinya berpegang dengan erat. Dia pastinya bersandar dengan erat dengan kitab Allah Al-Quran ini, dalam semua perkaranya. Dalam semua perkaranya. Dan dia, sekali lagi kita sebutkan, pada pertemuan dahulu kita katakan, dia tidak akan dikecewakan dan dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan dikecewakan dan dia tidak akan kecewa ketika dia bersandar, berpegang penuh dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mereka yang mengatakan tidak mendapatkan apa-apa karena mereka tidak yakin dan tidak beriman dan tidak mau bersandar kepada Al-Quran. Yang Al-Quran ini telah mencukupi mereka dengan kebutuhan-kebutuhan mereka dari perkara dunia, demikian perkara agama. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, fa inna ma'na dzikra wa fa inna ma'na dzikri annahu mutadhamminun li tadzkir al ibad wa tanbihihim li kulli ma yahtajuna ilaihi. Kemudian sesungguhnya makna adzikr, inna nahnu nazzalna adzikra, zikir di sini mutadhammin, tercakup, terkandung di dalamnya at-tadzkir, peringatan kepada hamba-hamba Allah. Tadzkir wa tanbih, peringatan kepada hamba-hamba Allah terhadap semua apa yang mereka butuhkan. Likulli ma yahtajuna ilaihi. Jadi kalimat dzikr, kami yang menurunkan kitab yang disebut dengan adzikr. Dzikr ini ada bentuk pemberitahuan dari Allah, pengkhabaran dari Allah, bahwa yang didatangkan dengan dzikr ini sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Semua apa yang mereka butuhkan ada di situ. Ada di situ. Hanya saja Al-Quran tentunya butuh keterangan, butuh tafsir, butuh yang menerangkan. Karena itulah tentunya untuk memahami Al-Quran kita perlu mengetahui tafsirnya. Dan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu yang pertama kali. Dengan sunnah, dengan hadis yang kedua. Yang ketiga, dengan keterangan para ulama mufassir dari sahabat. Yang pertama, yang kedua dari tabi'in. Dan demikian atba' tabi'in, yang tentunya riwayat atba' tabi'in mengambil dari tabi'in, tabi'in mengambil dari sahabat dalam keterangan Al-Quran. Secara khusus mereka yang dikatakan mutakhassis. Orang yang mengkhususkan dirinya terhadap tafsir. Baru yang terakhir nanti, barulah dengan keterangan bahasa. Jadi untuk mengetahui Al-Quran, kita dibantu dengan tafsir. Nah, dengan tafsir inilah kita akan mendapatkan penjelasan, keterangan-keterangan yang mencakup segala perkara-perkara kita. Baik urusan agama kita, itu yang paling pertama. Kemudian dunia kita, itu yang kedua. Tidak akan ada satu keterangan yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Tidak akan ada. Tidak akan ada satu penjelasan yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Itu tidak akan ada. Atau tidak ada. Tidak ada satu penjelasan yang ditinggalkan oleh Al-Quran dalam penjelasannya. Tidak ada. Semuanya telah dijelaskan. Sekali lagi tadi kita katakan, cuma Al-Quran untuk mengetahui keterangannya kita perlu dibantu dengan apa? Tafsir. Termasuk tentunya dari tafsir Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri. Ataupun dengan hadis. Banyak Rasulullah menerangkan keterangan-keterangan yang Al-Quran membimbing kita untuk mendengarkan keterangan Rasulullah tersebut. Walaupun Al-Quran sendiri tidak menyebutkan dengan rinci, tapi menerangkan dengan global untuk kita berpegang dengan keterangannya Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, ambillah, pegangilah. Sementara mungkin di Al-Quran tidak ada keterangan-keterangan yang diterangkan oleh Rasulullah, tapi Al-Quran telah membimbing kita. Karena itu tadi dikatakan tidak ada keterangan yang tidak diterangkan oleh Al-Quran. Bahkan tadi sudah disebutkan dalam sebuah keterangan yang lain, beliau memiliki kitab namanya Qawaidul Ihsan. Qawaidul Ihsan. Naam. Yaitu tentang keterangan-keterangan yang berkaitan tentang usul Al-Quran. Tentang tafsir, tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana metode Al-Quran itu. Dalam sebuah keterangan beliau, bahwa apa yang bahkan ada di hadapan kita sekarang ini dari teknologi modern yang kita ambil manfaatnya, mungkin dulu tidak ada motor, sekarang ada motor, ada mobil, sekarang ada mobil, bahkan sekarang ada alat-alat elektronik, ada alat-alat canggih yang dibuat. Jangan kita berpandangan bahwa Al-Quran tidak membimbing ke sana, atau itu di luar cakupan Al-Quran. Tidak demikian, kata beliau di dalam kitab tersebut. Bahkan alat-alat pabrik-pabrik yang mencet, yang membuat alat-alat tersebut dengan segala peralatannya, itu telah dibimbing oleh Al-Quran. Tidak ada yang tidak dibimbing. Karena Al-Quran membimbing kepada apa yang manfaat, apa yang maslahat. Apa yang maslahat untuk manusia, apa yang manfaat untuk manusia, itulah bimbingan Al-Quran. Pabrik-pabrik yang membuat barang-barang yang bermanfaat itu, dia telah menjalankan apa yang dibimbing Al-Quran. Dan kemudaratan yang didapatkan oleh peralatan tersebut juga telah diberikan keterangan oleh Al-Quran, memperingatkan dari apa yang mungkar, apa yang mendatangkan kerusakan. Al-Quran menerangkan termasuk kerusakan yang didatangkan oleh alat-alat tersebut secara global telah diterangkan oleh Al-Quran. Maka tidak ada yang luput dari keterangan Al-Quran. Di Al-Quran kita dapatkan semua kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita ada. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa tata'allaq bihi manafi'uhum wa masalihuhum wal amru kadzalik. Yang juga di dalam Al-Qur'an dengan makna zikir ini ada bentuk peringatan, pengkhabaran yang berkaitan dengan manfaat yang mereka bisa peroleh, maslahat yang mereka bisa ambil. Wal amru kadzalik, demikianlah perkara ini. Fa innahu mustamilun ala umur ad-din wa ad-dunya wa masalihihum. Fa innahu mustamil ala umur ad-din wa ad-dunya wa masalihima. Ala akmali wajhin wa ashmalihi. Kemudian sesungguhnya dalam peringatan dan perkara yang disebutkan tersebut ada tercakup padanya perkara-perkara agama, perkara-perkara dunia dan maslahat agama dan maslahat dunia. Dengan keterangan yang akmal wajhin, keterangan yang sangat sempurna, sangat mencakup. Wa ashmal, bihaitu lau tadhakkara al-khalqu bitadhkirihi wa mashaw ala irsyadihi lastaqamat lahum jami'ul umur. Dimana kalau makhluk atau hamba mau mengikuti peringatannya, mau berjalan di atas bimbingannya, maka semua perkara mereka akan tegak. Walan dafa'at anhum asyurur, dan akan tertolak dari mereka segala macam bentuk kejelekan, kerusakan. Kalau mereka mau mengikuti peringatan Al-Quran, kita ulangi. Wal amru kadzalik, demikian pula perintah yang ada dalam Al-Quran. Padanya tercakup perkara dunia dan perkara agama, dan kebaikan untuk dunia dan agama. Bahkan dengan sesempurna mungkin dan paling mencakup. Bihaitu lau tadhakkara, dimana kalau hamba atau makhluk mau mengingatnya dengan mengambil peringatan-peringatan darinya, berjalan di atas bimbingannya, maka akan tegak seluruh perkara mereka dan akan tertolak dari mereka segala kerusakan, segala kejelekan. Walihada akthar Allah fil Quran min hadzil ibad alal ihtida bihi fi kulli syai'in. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperbanyak di dalam Al-Qur'an membimbing, memotivasi hamba-hambanya untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam segala sesuatunya. Wattafakkur wattadabbur lima'anih annafi'ah. Dan agar mereka menelaah, mengkaji, tafakkur, tadabbur terhadap makna-maknanya yang memberikan manfaat. Wa yatarattab ala hadzal makna, dan karenanya didapatkan hasil dari makna tadi, faedah yang kelima, al-faedatul khamisah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mungkin kita kalau secara sekilas membaca Al-Quran, kita katakan cuma bacaan kitabullah. Tetapi kalau kita mencermati, mengkaji, menelaah seluruh apa yang datang dari bimbingan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan tentunya bimbingan ilmu yang sangat luas, sangat dalam, yang membimbing kita dari semua perkara, membawa kita kepada maslahat, mencegah kita dari perbuatan-perbuatan kerusakan, atau melarang atau menahan kita dari perbuatan-perbuatan ataupun apa yang itu berupa kerusakan. Karenanya Al-Quran disebut sebagai peringatan agar kita mengambil peringatan darinya. Juga dalam ayat yang lain kita jadikan Al-Quran kitab yang kita telaah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mau menelaah Al-Quran? Karena dengan menelaah Al-Quran, mereka akan dapatkan itu semua. Dari apa yang sudah kita dengarkan tadi keterangannya di sini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an banyak memotivasi, membimbing kita agar mencari bimbingan dengan Al-Qur'an terhadap segala sesuatu perkara dan urusan kita. Membimbing kita untuk menelaah, membimbing kita untuk mengkaji. Karena dari makna-maknanya didapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan dunia kita dan akhirat kita. Pernah mungkin kita kisahkan dari Imam Ibnu Jarir, dari para ulama ahli tafsir, yang mereka menerangkan ayat demi ayat sedemikian luasnya dan lapangnya keterangan tersebut, tetapi itu pun belum sempurna. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang tercakup padanya ilmu Allah yang maha luas. Ilmu Allah yang maha luas. Wallahu a'lam bisawab. Salah satu ulama besar di zaman ini yang sudah kita sebutkan namanya, Al-Imam Muhammad Amin Ash-Shinkiti rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu alim ulama ma'ruf masyhur di sisi ahlu sunnah sebagai ulama dari kalangan ulama atau masyaikh ahli sunnah. Tafsir beliau Adwa'ul Bayan adalah karya dari tafsir yang sangat luar biasa, yang tafsir beliau itu diambil dari majlis beliau dalam majlis tafsir Al-Quran. Maka kita kalau membacanya, kita mendapatkan suatu keterangan yang luar biasa. Tentunya apa yang beliau terangkan berkaitan dengan Al-Quran. Apa yang dikaji dan ditelaah dari ayat Al-Quran. Demikian luasnya ayat itu. Bahkan penyimpangan yang mungkin tidak ada di zaman Nabi, tapi ada di zaman sekarang, seperti penyimpangan komunis, penyimpangan sosialis yang berkaitan dengan akidah, prinsip, keyakinan. Subhanallah, kita dapatkan beliau di dalam tafsir tersebut menyebutkan. Artinya, telah Al-Quran demikian dalam, sehingga ada masalah yang terjadi sekarang pun ternyata disebutkan oleh Al-Quran. Kerusakan yang luar biasa pun disebutkan oleh Al-Quran. Seperti komunisme, sosialisme. Wallahu a'lam bisawab. Kalau kita betul-betul menelaah, mengkaji, maka kita akan dapatkan seperti apa yang dikatakan oleh beliau di sini. Perkara kita akan menjadi lurus, tegak. Kita akan dibawa kepada maslahat. Dan kita akan tercegah dari segala macam kejelekan, kerusakan. Dan kita akan dibimbing untuk meninggalkan itu semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian. Kemudian kata beliau dari keterangan tadi, dihasilkan makna faedah yang kelima. Wa yatarattab ala hadzal makna al faedal khamisah. Wahia anna man qama bil Qur'an wa tadhakkur bihi kana rif'ahlahu wa syarafan wa fakhran. Wa husna dzikrin wa tsana'in. Wa bihadza awwala wa bihadza awwala qaulahu ta'ala wa bihadha awwalu qawlihi ta'ala wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika ay syarafun wa rif'atun liman tadhakkara bihi wastaqama 'alaihi. Faedah yang kelima, siapa atau wahia, yaitu siapa yang menegakkan Al-Quran, dia tegak dengan Al-Quran dan dia selalu menjadikan Al-Quran ini sebagai pengingat baginya dalam seluruh urusannya, seluruh perkaranya, karena rif'ah lahu, ini akan mengangkat kedudukannya, wa syarafan wa fakhran, akan memuliakan dia dan akan membuat dia terpuji, wa husna dzikrin wa tsana'in, dengan pujian yang baik, dengan sanjungan yang baik. Karenanya pertama kali firman Allah dalam ayat tadi, dalam ayat, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika, sesungguhnya Al-Quran ini ladzikrun laka, zikir di sini syarafun wa rif'atun, pemuliaan dan pengangkatan yang tinggi, laka bagimu, wali kaumika dan bagi kaummu, syarafun wa rif'atun liman tadhakkara, syaraf dan rif'a bagi yang mau mengingat, menjadikan Al-Quran ini sebagai pengingat baginya, wastaqama alaihi, dan dia tegak bersama Al-Quran. Tidaklah orang yang mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan sandaran yang memberi peringatan baginya, kecuali dia akan sama diangkat keberadaannya seperti Al-Quran, dimuliakan keberadaannya seperti Al-Quran, seperti firman Allah, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika, sesungguhnya Al-Quran ini menjadi zikir bagimu, pengangkatan, pemuliaan bagimu, laka bagimu, karena menjadikan Al-Quran ini pengingat, menjadikan Al-Quran ini pegangan dan sandaran. Demikian kaummu atau orang-orang yang mengikutimu. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu dikatakan Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan satu kaum dengan Al-Quran. Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran karena dia mengamalkan. Dia menjadikan sandaran. Dia menjadikan pedoman. Dia menjadikan petunjuk. Dia amalkan Al-Quran. Diangkat oleh Allah. Kemudian ada yang dihinakan karena dia meninggalkan Al-Quran. Dia melecehkan Al-Quran. Dia menjauhi Al-Quran. Maka dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihinakan oleh Allah. Kemudian kehinaan ini dia akan dapatkan pula nantinya di akhirat. Tidak di dunia, tetapi juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka siapa yang menegakkan Al-Quran, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan baginya, dia akan diangkat oleh Allah menjadi pemuliaan dan pengangkatan, sanjungan yang baik untuknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan melihat kalimat dzikrun atau dengan melihat lafaz adzikr sebagaimana disebutkan dengan ayat yang lain, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika inna hadzal qur'an inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Semuanya dengan kalimat dzikir. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita ambil dari keterangan beliau yang sangat bermanfaat ini untuk kita. Tentunya sebagai bentuk kesimpulan, pertama, Al-Quran adalah kitab yang datang dari sisi Allah yang dia turunkan bagi kita untuk menjadikan sandaran, pegangan, dan petunjuk. Karena tidaklah di dalam Al-Quran kecuali kita dapatkan petunjuk dari semua perkara kita, dunia dan akhirat kita. Demikian, kalau kita menegakkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pengingat kita, maka kita akan diangkat derajatnya, dimuliakan, diposisikan dengan posisi sanjungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyebutan yang baik. Diangkat derajatnya, dimuliakan. Tentunya ini balasan yang pantas bagi siapa yang menjadikan Al-Quran pengingat dan menjadikan Al-Quran sandaran dan petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab baginya. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin terluputkan atau mungkin ada yang salah dalam keterangan-keterangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.